بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan atau pasal yang ke-12, yaitu tentang al-mar'ah tahibbu yawmaha limra'atin min nisa'i zawjiha. Seorang wanita memberikan haknya, gilirannya kepada istri yang lain dari suaminya. Dan sudah kita bahas bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang dirinya, ketika Safiyyah berkata kepadanya, "Maukah engkau membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepadaku? Aku akan berikan hariku, giliranku untukmu." "Qultu na'am," kata Aisyah. "Tayyib, aku akan lakukan." فَأَخَتُ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ, maka aku pun memakai kerudungku yang sudah diberi za'faran. Ini bersiap-siap untuk menemui Rasulullah SAW di giliran Safiyyah. Maka ketika Rasulullah SAW masuk, Rasulullah terkejut dan bertanya kepadanya, "Ya Aisyah, ini bukan harimu. Laisa hadha biyaumik." Maka Aisyah menjawab dengan kalimat, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ini adalah fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yani menceritakan bahwa Safiyyah memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya dalam bab ini berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, "Akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة." Disebutkan sanadnya juga sampai kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma ra'aitu imra'atan fi mislakhiha." Atau di dalam lafaz yang lain saya baca dengan kalimat, "Ma ra'aitu imra'atan ahabbu ilayya an akuna fi mislakhiha." Tidak pernah aku melihat seorang wanita yang aku ingin menjadi seperti dia, seperti Saudah binti Zam'ah. Ini enggak ada seorang wanita yang hebat, yang mengagumkan seperti Saudah binti Zam'ah. Min imra'atin fiha haida, seorang wanita yang memiliki ketegasan. Tetapi ketika beliau kibarat, semakin berumur, bisa bermakna semakin berumur, bisa bermakna badannya semakin gemuk, wallahu ta'ala a'lam. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ja'altu yaumi minka li'Aisyah. Aku jadikan hariku untukmu, untuk Aisyah." Fakana Rasulullah SAW yaqsim li'Aisyati yaumain. Maka sejak itu Rasulullah SAW memberikan giliran untuk Aisyah 2 malam. Atau 2 hari. Yaitu harinya Aisyah sendiri dan harinya Saudah radhiyallahu ta'ala anhum wa anhunna. Semoga Allah meridhai mereka, para istri-istri Nabi. Saudah ketika melihat di wajah Rasulullah SAW ketidaksukaan, beliau khawatir dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka kepadaku, aku akan berikan giliranku kepada Aisyah. Jangan kau ceraikan aku." Mereka sangat bersemangat untuk tetap menjadi istri Rasulullah SAW sebagaimana berita gembira dari Nabi SAW bahwa mereka akan menjadi istri-istrinya nanti kelak di dalam surga. Maka dia relakan harinya diberikan kepada orang yang dia tahu Rasulullah SAW sangat cinta kepadanya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia katakan, ya Rasulullah, ja'altu yaumi minka li Aisyah. Aku jadikan giliranku untukmu, aku berikan pada Aisyah. Maka Rasulullah SAW menggilir Aisyah dua malam. Malamnya beliau sendiri dan malamnya Saudah radhiyallahu taala anha. Berarti dalam bab ini ada dua kejadian. Yang pertama Sofiyah, yang kedua Saudah radhiyallahu taala anhumah. Sofiyah memberikannya pada Aisyah sekali atau sesuatu yang sifatnya insidental. Adapun Saudah memberikannya seterusnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antaranya Sofiyah hanya menginginkan agar Rasulullah SAW ridho kepadanya, agar jangan marah kepadanya. Wallahu ta'ala alam, tidak diceritakan apa yang terjadi padanya. Yang jelas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, na'am, aku akan berikan atau aku akan sampaikan pada Rasulullah SAW agar beliau memaafkan Sofiyah dan tidak marah kepadanya, agar ridho kepadanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, selesai dengan ini bab tentang masalah menghadiahkan atau memberikan gilirannya kepada istri yang lain. Pembahasan berikutnya yang berarti pasal yang ke-13. Idza sta'dana nisa'ahu fa'adinna lahu an yakuna 'inda ba'dihim yadurna 'alayhi. Tentang masalah kalau minta izin kepada istri-istrinya untuk dia tinggal di salah satu istrinya, apa yang terjadi dan bagaimana hukumnya? Ayakuna inda ba'dihim, ba'dihinna, yani sang suami berada di salah satu istrinya dan kemudian justru istri-istrinya yang mendatanginya bergiliran atau datangi menjenguknya bergiliran. Sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sakit. Dikabarkan riwayatnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Qala akhbarana Muhammad ibn Mansur, qala akhbarana Sufyan atau anba'ana Sufyan 'an az-Zuhri, qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah, qala sa'altu 'Aisyah. Aku pernah bertanya pada Aisyah an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah bertanya tentang sakitnya Rasulullah sallam kepada Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, ishtaka fa'aliqa yanfus fa kunna nushabbih naftahu binafti akil az-zabib. Kata Aisyah, beliau sakit, fatafiqa yanfus, tafiqa fa'aliqa maknanya tafiqa, yani mulailah dia seperti meniup sesuatu, tetapi barakallahu fikum, mungkin lebih tepatnya seperti meludah tapi tidak keluar udah, tuah begitu, atau lebih kurang dari itu, hanya sedikit meniup saja. Wallahu ta'ala alam, demikian ketika beliau merasakan sakit. Aku samakan perbuatan tersebut seperti orang yang makan zabib, yang makan biji-biji atau memakan buah anggur kering, kismis. Ya. Bah, gitu. Wa kana yadur ala nisa'ihi. Dalam keadaan beliau tetap menggilir istri-istrinya dalam keadaan sakit. Falamma istaddal marad, sampai ketika sakitnya semakin parah, istadzanahunna an yumarrad indi, kata Aisyah, beliau meminta izin kepada istri-istrinya yang lain agar dia dirawat di sisiku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti meminta izin pada istri-istri yang lain bahwa beliau dirawat di rumah Aisyah. Wa yadurna alaih, dan justru mereka para istri-istri tadi yang berdatangan menjenguk Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'adhinna lahu, maka para istri tadi mengizinkan Rasulullah SAW untuk dirawat di tempat Aisyah. Fadakala alayya wa huwa yattaki ala rajulain. Maka datanglah Rasulullah SAW ke rumahku dalam keadaan beliau dipapah oleh dua orang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Takhuttu rijlahu al-ardha khatta. Dalam keadaan kakinya terseret-seret. Artinya sudah sangat lemahnya. Ahaduhumal Abbas. Salah satunya yang memapah beliau adalah Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fadakartu dhalika li ibn Abbas. Kata perawi Ubaidullah ibn Abdullah. Maka aku ceritakan riwayat ini kepada anaknya Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Faqala, maka Abdullah bin Abbas bertanya, alam tukhbirka manil akhar? Tidakkah kau bertanya pada Aisyah siapa satunya? Mengapa yang disampaikan cuma satu saja, yaitu Abbas? Tahu siapa yang lainnya? Qultula, aku katakan tidak. Qala huwa aliyun. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti yang memapah Rasulullah SAW ke rumah Aisyah adalah Abbas ibn Abdul Muttalib dan Ali ibn Abi Thalib. Keduanya adalah keluarga Rasulullah SAW, ahli bait Rasulullah SAW. Maka sungguh sangat jauh tuduhan-tuduhan kaum Syiah yang menyatakan antara ahli bait dengan Aisyah terjadi permusuhan begini dan begitu. Sama sekali. Bahkan justru yang memapah Rasulullah SAW ke rumah Aisyah adalah Abbas bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Asyahid yang menjadi saksi dalam hadis ini tentang apa yang dibahas dalam judul bab adalah ketika Rasulullah SAW meminta izin pada istri-istrinya untuk tinggal di tempat Aisyah karena sakitnya, ingin dirawat di rumah Aisyah, dan ternyata mereka pun mengizinkannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Demikian riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua disebutkan, akhbarani Muhammad ibn Amir qala anba'ana Muhammad ibn Isa qala anba'ana Abbad ibn Abbad an 'Asim al-Ahwal an Mu'adah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibn Amir, dia berkata, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Isa, kalau menyampaikan kepadaku Abbad ibn Abbad dari Asim al-Ahwal, dari Mu'adah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasta'dhinna fi yawmi ihdana. Bahwasanya Nabi SAW pernah meminta izin pada hari salah seorang kami, ba'dama nazalat, setelah turun ayat, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Silakan kau berharap siapa yang kau kehendaki dari mereka, para istri-istrimu, dan silakan engkau tinggal bersama siapa yang kau kehendaki dari istri-istrimu. Maka Rasulullah SAW meminta izin kepada salah seorang kami untuk tinggal di istrinya yang lain. Misalnya, nasallahu salamah wal afiyah, kalau kita sakit misalnya kebetulan di istri yang sana, sehingga mau mendatangi istri yang lainnya berat, susah karena sakit, maka minta izin. Maaf, aku minta izin kepadamu bahwa aku gak bisa mendatangi engkau karena begini dan begitu. Karena ini adalah haknya mereka, maka kalau mereka ridho, selesai perkara. Artinya boleh dalam perkara giliran itu adalah taradin. Apa buktinya? Kalau perkaranya adalah keridhaan, sebagaimana Saudah yang memberikan waktunya untuk Aisyah. Dan sebagaimana Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha juga pernah memberikan giliran-nya kepada Aisyah. Artinya mereka berlomba-lomba untuk membuat ridha Rasulullah SAW, maka mereka pun memberikan kepada orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Aisyah. Faedah berikutnya, berarti mereka sama-sama tahu bahwa Rasulullah SAW lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Itu sudah bukan rahasia lagi. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa yang paling kau cintai? Dijawab Abu Bakar. Ketika mereka berkata, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan, mengatakan Aisyah. Kata mereka, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki. Qala abuha. Saya ulangi, bahwa ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, man ahabban nas ilaika, siapa manusia yang paling kau cintai? Rasulullah SAW serta-merta menjawab Aisyah. Setelah itu, mereka berkata, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki. Qala abuha. Kata Nabi, bapaknya. Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya. Yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga para istrinya ketika ingin membuat Rasulullah SAW ridha, dia berikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwan ibn a'azakullah, demikianlah istri-istri Nabi. Bagaimana mereka berebut keridhaan dan kecintaan suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat ini disebutkan oleh Mu'adzah kepada Aisyah. Faqultu, aku katakan pada Aisyah telah menceritakan hal tersebut, ma kunti taqulina lin nabi idza sta'dannaka. Kira-kira apa jawabanmu kalau Rasulullah SAW minta izin kepadamu untuk tinggal di istri yang lain? Bagaimana? Qalat, berkata Aisyah, kuntu aqul, aku akan berkata, in kana dhalika ilayya, kalau itu adalah hakku, lam utir alayya nafsi ahada, aku enggak akan memberikannya pada siapapun. Demikian cintanya Aisyah kepada Rasulullah SAW, kalau itu adalah giliranku, aku enggak akan berikan pada siapapun. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian masalah bab yang ke-13. Hanya berisi dua hadis, yaitu hadis Aisyah yang pertama dan hadis Aisyah yang kedua. Yang pertama dari Ubaidullah ibn Abdullah, yang kedua dari Mu'adzah. Menceritakan bagaimana Rasulullah SAW meminta izin untuk tinggal di istrinya yang lain, atau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Tentunya kalimat terakhir dari Aisyah, aku enggak akan berikan hakku pada siapapun, ini adalah perkara yang menunjukkan bahwa itu adalah hak para istri-istri, atau hak seorang istri dari suaminya. Kalau dia ridho, bisa dia berikan. Kalau tidak ridho, maka itu adalah hak dia. Ini wallahu ta'ala a'lam yang dibahas di sini. InsyaAllah kita akan membahas bab berikutnya yang akan datang, yang lebih menarik lagi, yaitu bab tentang mula'abatur rajul zaujatahu. Bagaimana seorang suami bermula'abah, bermain-main dengan istri. Artinya pembahasan tentang perlunya antara suami dan istri ada mula'abah. Ada bermain-main, ada senda gurau, dan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan berikutnya, bi'idnillahi ta'ala. Nah, alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali di kesempatan malam hari ini. Kita membahas dua bab, yang pertama menyelesaikan bab terakhir, bab yang 12, dan selanjutnya bab yang ke-13, yaitu tentang masalah minta izin, ya. Suami minta izin ke istrinya untuk tinggal di rumah istri yang lain. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah siap akan kita bacakan. Barakallahu fikum, dan langsung kita akan baca pertanyaan yang pertama. Bismillah, afwan Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Amin wa iyyakum. Bagaimana Ustaz agar istri bersedia dan bersemangat menggunakan cadar, dan bagaimana agar orang tua dapat menerima hal tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Tentunya semangat menggunakan hijab harus karena dorongan perintah dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ini qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita muslimin, wanita-wanita mukminin, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menyulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Tidak disebutkan kekecualian. Sedangkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan seorang wanita yang sudah dewasa tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, menunjuk ke wajahnya dan kelopak tangannya, itu adalah sebelum turunnya ayat ini. Sebelum turunnya ayat hijab. Adapun setelah turunnya ayat hijab, kata Aisyah rahimallah nisa al-ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar, ketika turun ayat ini mereka mengambil kain-kain mereka, bahkan gorden-gorden mereka, untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan mereka berjalan dalam keadaan mengintip dari balik kain tersebut. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang seharusnya menjadi cambuk, menjadi pendorong semangat para wanita untuk berhijab. Tidak karena pujian, tidak karena urusan dunia, tidak karena apapun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian. Adapun bagaimana supaya orang tua bisa menerima nasihat tersebut, atau pihak-pihak keluarga yang mungkin menentang atau tidak sependapat dengan itu, maka tentunya jalan keluarnya adalah menerangkan pada mereka pertama kali tentang wajibnya taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sepakat tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti kita berkata pada mereka dengan tahapan kedua, wajibnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka juga sepakat wajibnya kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka kita akan katakan kepadanya bahwa tafsir Al-Quran, makna Al-Quran yang paling memahaminya adalah para sahabat yang hidup ketika itu, yang mendengarkan langsung dari Nabi penjelasan-penjelasan ayat, dan juga termasuk para sahabat yang dimaksud adalah para istri-istri Nabi yang paling paham. Maka baru kemudian masuk kepada ayat-ayat hijab. Terangkan pada mereka bahwa ini ayat Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, adalah perintah Allah. Bagaimana mungkin kita akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka berkata maksudnya hijab itu selain muka dan lapak tangan, kita katakan bahwa ini ada tafsirnya dari para sahabat, dari salaf. Di samping hadis Aisyah tadi yang sudah kita sebutkan, juga ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa makna yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, makna al-idna adalah menjulurkan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Kemudian mereka berkata, kecuali mata untuk melihat, untuk berjalan. Sebagian mereka bahkan berkata, kecuali satu mata, yang kiri untuk berjalan. Sebagian lagi menyatakan mutlakan mata saja, tidak menyatakan satu. Wallahu ta'ala alam, ini barakallahu fikum, semua tafsir-tafsir yang bil ma'thur, menukil ucapan-ucapan para sahabat ini, tentang tafsir dari yudrina 'alaihinna min jalabibihinna. Barakallahu fikum. Demikian pula setelah itu perlu juga diajarkan pada mereka tentang kewajiban seorang istri taat pada suami. Kalau suaminya memerintahkan untuk berhijab, maka dia mendapatkan perintah di atas perintah. Artinya sudah perintah Allah, perintah Rasulnya. Kemudian setelah itu suami pun memerintahkan. Maka kalau dia melanggar sekian perintah. Perintah suaminya dia langgar. Dan yang lebih tinggi lagi, dia melanggar perintah Rasul. Lebih tinggi lagi dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk menegakkan sunnah dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya. Jika seorang istri bekerja, misalkan jualan online, apakah hasil dari jualan itu menjadi miliknya atau milik suami juga? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah, kalau dia berjualan online dengan modal dari dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan, maka itu miliknya sendiri. Tetapi barakallahu fikum, tentunya semua itu harus dengan izin suami, karena dia sekarang sudah menjadi istri dari seorang laki-laki. Sedangkan Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Maka suami adalah pemimpin daripada istrinya. Kalau dilarang, ya jangan. Sebab engkau memiliki tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban terhadap suamimu. Kewajiban untuk melayaninya, kewajiban untuk mempersiapkan makanannya, pakaiannya, dan sebagainya. Itu akan menyibukkan. Bahkan, barakallahu fikum, ketika suaminya datang, lebih-lebih lagi. Kalau suaminya datang, maka dia harus menyambutnya dan bersiapkan dan menemaninya ila akhir. Sehingga kalau memang diizinkan, hukum asalnya, suami istri itu masing-masing memiliki kepemilikan. Memiliki kepemilikan sendiri-sendiri. Jadi bukan milik bersama begitu, tidak. Milik suami tetap milik suami, milik istri tetap milik istri. Hanya saja sang istri punya hak untuk diberi ma'isyah, penghidupan, sebagaimana layaknya seorang istri dan juga untuk anak-anaknya. Istri, kalau ternyata dia mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, maka itu milik istri. Silahkan kalau dia ridho untuk suaminya, atau ridho untuk dipakai belanja untuk suami dan anak-anaknya, itu kebaikan buat dia, mudah-mudahan jadi pahala buatnya. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Nah, selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bolehkah seorang perempuan mengungkapkan perasaannya lebih dulu terhadap laki-laki? Jazakallahu khairan. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Seorang perempuan mengungkapkan lebih dulu perasaan terhadap laki-laki, ini seorang istri misalnya, berbicara lebih dulu kepada suaminya, apakah aku ingin begini dan begitu, silakan. Tidak masalah. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang mengungkapkan lebih dulu. Bahkan seorang wanita menawarkan dirinya kepada orang saleh, itu juga terjadi di zaman salaf. Di samping yang menawarkan dirinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada juga yang menawarkannya kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya benar-benar karena dia adalah orang yang saleh. Artinya bukan hanya syahwat belaka. Masalahnya barakallahu fikum, kalau ternyata ada kasus-kasus, misalnya dia sudah punya istri, bahkan sudah punya beberapa istri, maka dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman yang ada di tengah mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan ustaz, ana ingin bertanya, apakah berdosa jika seorang istri merasa tidak bersyukur dikarenakan mengetahui suaminya lemah syahwat karena suami tidak memberitahu kekurangannya terhadap tersebut sebelum menikah? Terkadang timbul rasa sedih dan kecewa. Mohon nasihatnya ustaz agar hati ini ikhlas menerima kekurangan suami. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakallahu khairan. Lemah syahwat, kalau memang benar-benar lemah syahwat, itu adalah satu aib yang dibolehkan seorang istri untuk khulur, meminta cerai atau gugat cerai kepada pemerintah atau penguasa, kepada pengadilan. Karena itu adalah sesuatu yang inti dari sebuah rumah tangga. Artinya apa hikmahnya pernikahan kalau tidak ada masalah-masalah yang seperti itu, atau masalah yang memang mengejar keturunan yang baik. Nabi SAW menyatakan, tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukaythirun bikumul umama yawmal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang peranak dan penyayang, karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Maka kalau dia lemah syahwat, memiliki penyakit gangguan dalam masalah itu, maka enggak akan didapatkan hikmah yang diharapkan, yaitu keturunan. Sehingga itu adalah satu aib yang boleh seorang istri membatalkan atau meminta pisah dari suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau maknanya seperti itu. Kecuali kalau lemah syahwat, artinya bukan sama sekali lemah, tetapi kurang. Itu mungkin penyakit. Beda lagi. Artinya dia dapat, tetapi tidak semaksimal dari laki-laki lain. Maka ini perkara yang silahkan kalau engkau bisa sabar bersamanya, maka itu menjadi pahala buat dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana sudah menalak istri Ana dengan talak tiga, tapi Ana masih ragu waktu menalak yang ketiga, posisi sedang marah. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kami rujuk lagi? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Biasanya orang mencerai istrinya kena marah. Kalau enggak marah, ngapain tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan dia cerai. Barakallahu fikum ala kulli hal. Kalimat cerai adalah kalimat yang sangat berbahaya bagi seorang suami. Jadi jangan terbawa dengan istri. Karena kalau istri yang mengatakan ceraikan, ceraikan, ceraikan 1000 kali pun enggak ada masalah. Artinya enggak ada yang jatuh dari hukum. Tetapi kalau sang suami yang menyatakan cerai, maka jidduhu najid wa hazluhu najid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Ini jangan main-main dalam masalah cerai. Sehingga barakallahu fikum, kalau sudah talak yang ketiga, maka tidak bisa rujuk kembali. Barakallahu fikum. Sampai wanita tadi menikah dengan orang lain, kemudian terjadi tanpa direncanakan cerai kembali, baru bisa mungkin kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Ini secara hukum. Barakallahu fikum. Hanya saja mungkin talak tiga itu kalimatnya, saya talak kamu talak tiga, maka itu jatuhnya satu. Jadi talak tiga adalah talak yang di antara satu dan dua dan tiga ada rujuk. Talak satu, kemudian rujuk kembali. Talak lagi, talak dua, rujuk kembali. Setelah rujuk kembali, talak lagi, maka itu talak tiga. Tetapi kalau dia berkata, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu 3 kali, itu tetap satu. Walaupun engkau ucapkan 33 kali, tetap jatuhnya satu talak. Wallahu ta'ala alam, itu yang rajih. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau disebut talak tiga, aku ceraikan kamu dengan talak tiga, talak 33, talak 30, ila akhirnya, tetap jatuhnya talak satu. Jadi talak tiga kalau diantaranya ada rujuk. Talak satu, rujuk. Talak dua, rujuk. Baru kemudian talak tiga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam, ada sedikit perselisihan masalah itu. Masalah bagaimana kalau marah kadang-kadang terucap tanpa sadar. Ya. Itu ada sedikit mereka yang berpendapat kalau dia tidak sadar mengucapkannya, maka tidak jatuh dan sebagainya. Tetapi yang rajih wallahu alam, kalau dia marah dan sadar menyatakan aku ceraikan kamu, maka itu jatuh talaknya. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afan Ustaz minta nasihatnya, ana yang tinggal di Jakarta yang berjauhan dengan istri. Ana tinggal bareng dengan istri kekurangan untuk membeli susu anak. Maksud beliau mungkin kalau tinggal bersama istri, ya mungkin kekurangan untuk membeli susu anak dan lain sebagainya. Ana pergi ke Jakarta, istri kerepotan ngerawat anak. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, berapa anaknya memang? Nah. Kalaupun 2 atau 3, maka biasanya jarak antara satu anak dengan anak yang lainnya itu ada jarak. Artinya tidak umurnya sama semua. Bukan bayi semua kan, sehingga agak berbeda pengurusannya. Ala kulihat, kalau suaminya tinggal bersama istrinya, maishahnya kurang. Kalau dia menambah maishah keluar kota, istrinya kerepotan ngurus anaknya, maka tinggal musyawarahkan pada istrimu. Bagaimana? Mau repot sedikit, tapi cukup. Aku akan kembali setiap pekan, atau setiap 2 pekan, atau setiap bulan. Atau kalau tidak, kita sabari kekurangan-kekurangan yang ada. Artinya, barakallahu fikum, disabari kekurangan-kekurangan yang ada, kita pentingkan susu anaknya dulu. Biar makanan ibu bapaknya yang mungkin berkurang. Mungkin hanya tempe dengan sayur saja, dan seterusnya. karena mementingkan susu anaknya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ma khaba man istashara wa ma khasara man istashara. Tidak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, Ustaz, afan mau bertanya, apakah seorang suami boleh marah-marah ke istri ketika istri ingin tahu kata sandi kunci HP dan istri tidak diizinkan melihat isi HP tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kenapa dia harus atau maksa untuk ingin tahu HP suaminya? Itu fuduli, barakallahu fikum. Itu fuduli. Kalau dibalik saja, seorang suami ingin mengetahui apa isi HP istrinya, mungkin itu layak. Mengapa? Karena yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah suaminya. Dia ingin tahu istrinya kemana, pada siapa, siapa yang dihubungi, dan seterusnya. Tetapi kalau dari istri kepada suami, apa haknya dan apa urusannya? Tidak boleh dia untuk fuduli. Barakallahu fikum. Fuduli artinya, pengen tahu segala hal. Pengen tahu sesuatu yang bukan urusannya. Min husnil islamil mar, tarkuhu mala ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Bagaimana kalau ternyata sang suami punya istri lain yang sah? Bagaimana kalau ternyata kamu itu istri kedua? Dan sebagaimana perkara-perkara yang seperti itu, ada juga terjadi sesuatu yang lain yang dia rahasiakan dari istrinya untuk kebaikan istrinya. Misalnya, kalau yang tadi mungkin jauh lah, mudah-mudahan beda terjadinya. Tetapi ada pula perkara-perkara yang kalau engkau tahu, itu tidak baik buatmu. Misalnya ternyata ada problem suaminya yang kalau istri tahu akan ikut pusing bersamanya. Maka suami akan mengkhususkan itu untuk dirinya. Sudah, biar saya yang pusing. Kamu gak usah tahu, gak usah perlu melihat, barakallahu fikum. Sehingga berhusnudzonlah kepada suami dan kemudian tidak perlu memaksa. Dan suami juga gak perlu sampai marah-marah dalam masalah seperti itu. Katakan saja apa adanya. Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang bukan urusanmu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nah, kalau gak mau memberikannya, karena memang gak ada rahasia, itu lebih bagus lagi. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi di antara suami dan istri. Ini semua adalah aku. Istri juga seperti itu, inilah aku. Masing-masing melihat dan tidak ada yang tersembunyi di antara keduanya. Mungkin itu akan lebih akrab antara suami dan istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah telah kita simak bersama sebuah sesi yang kedua, sesi tanya-jawab bersama Ustaz Muhammad bin Mar As-Sewet, Hafizullah Ta'ala, dan mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk, belum bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan kumpulkan, akan arsipkan pertanyaan Anda, dan kita insya Allah akan baca pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga pertanyaan, jawaban dari pertanyaan pendengar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya buat para pendengar yang bertanya. Barakallahu fikum. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.